بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. Setelah beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang martabah yang kedua, yaitu martabatul iman, yang mana di sana terdiri dari 70 cabang lebih yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu setelah itu kemudian beliau hendak menyebutkan bahwa al-iman pun mempunyai rukun sebagaimana Islam mempunyai rukun. Adapun rukun iman telah disebutkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Jibril yang masyhur dengan 6 perkara. Qala al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala: al-iman billahi yatadhammanu arba'ata umurin. Bahwa beriman kepada Allah itu mengandung 4 perkara. Mengandung 4 perkara. Al-awwalu, perkara yang pertama. Al-imanu biwujudillahi ta'ala, beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mawujud. Beriman tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman tentang rububiyatullah. Yang ketiga, tentang uluhiyatullah. Dan yang keempat, tentang al-asma wa sifat. Yang keempat perkara ini harus ada pada diri seorang muslim dan harus meyakininya dengan sebenar-benar keyakinan untuk mencapai kesempurnaan Islam, mendapatkan jadi seorang muslim yang kamil. Adapun beriman tentang wujud Allah subhanahu wa ta'ala, وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. دليل tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama bisa dilihat dari fitrah, yang kedua secara akal, yang ketiga secara syara', kemudian yang keempat secara hissi, yaitu panca indera. Wa amma dalalatul fitrati ala wujudi. Adapun dalil fitrah yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Fa inna kulla makhluqin qad futira ala al-imani bi khaliqihi. bahwa sesungguhnya setiap makhluk sudah merupakan fitrah pada dirinya untuk beriman terhadap sang pencipta. Min ghairi sabqi tafkirin au ta'limin, tanpa perlu ada pemikiran ya, dan tanpa perlu ada ilmu, karena itu sudah merupakan fitrah yang ada pada seorang ya, dan dia tidak akan keluar dari fitrah ini kecuali ada sebab yang mengeluarkannya. Pada asalnya setiap manusia, kullu insan, meyakini ada penciptanya, ada Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yamsarifu an muqtada hadhihi al-fitrah, dan tidaklah berpaling dari ketentuan fitrah ini, dari keharusan fitrah tersebut, illa man tara'a 'ala qalbihi ma yasrifuhu 'anha, kecuali orang yang sudah tara', ada satu yang muncul di dalam hatinya yang mana sesuatu ini menyebabkan dia berpaling dari fitrah tersebut ya. Apakah fikrah syiuiyah, komunis, atau yang lainnya, Yahud, Nasara. Pada asalnya seorang itu muslim di atas fitrah. Oleh karena itu anak-anak yang meninggal ya, yang belum mencapai usia balig, mereka telah mendapatkan jaminan surga. Hanya terjadi silas di kalangan para ulama tentang anak orang kafir. Naam, dan yang sahih wallahu alam bisawab, mereka pun tergolong dalam orang-orang telah mendapatkan jaminan surga, karena mereka berada di atas fitrah. Naam. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah, tidaklah satu pun anak yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidani, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkannya jadi Yahudi. Au yunasirani, atau menjadikannya Nasrani. Au yumajjisanihi, atau yang menjadikannya Majusi. Pada asalnya dia muslim, dia di atas fitrah, dan fitrah itu adalah tauhid. Yang merubah dia dari tauhid itu siapa? Orang tuanya yang membimbing dia, murabbinya, menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau yang lainnya, Budi, Hindi, Konghucu, kepercayaan, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya fitrah seorang manusia, annahum alal Islam, yang kedua dalil secara akal, wa amma dalalatul aqli ala wujudillahi ta'ala, adapun pendalilan secara akal yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, falianna hadhihi al-makhluqat sabiqaha wa lahiqaha, disebabkan karena makhluk-makhluk ini yang terdahulu dan yang akan datang, sabiqaha yang lalu, lahiqaha yang kemudian, yang menyusul kemudian, la buddalaha min khaliq, pasti dan harus ada pencipta. Bukan hanya sekedar terjadi begitu saja. Itu tidak mungkin. Pasti punya pencipta. Aujadaha yang mewujudkannya. Idla yumkinu an tujida nafsuha binafsiha. Karena tidak mungkin dirinya sendiri menciptakan dirinya. Nah, itu tidak ada contohnya seperti itu. Dirinya menciptakan dirinya. Gimana? Oke. Buku ini siapa yang bikin buku ini? Ya, buku ini sendiri. Khair ma'kul. Secara akal, kalau ada yang ngomong seperti itu, hilang akalnya, sinting, gila. Gimana mungkin dirinya yang menciptakan dirinya sendiri? Nah, dirinya dulu tidak ada. Nah, kalau tidak ada, bagaimana bisa dia ciptakan dirinya sendiri? Fakih disay, mana? Layopi. Hilangan sesuatu tidak bisa memberikan yang lain. Enam. Ini pertama, tidak mungkin. Kemungkinan kedua, bahwa dia menjadi ada, ya, kita ini manusia atau yang lainnya, kenapa muncul? Muncul secara tiba-tiba. Kenapa ini ada? Tiba-tiba begitu saja. Kenapa muncul dunia? Tiba-tiba. Tidak ada yang menciptakan. Tiba-tiba. Seperti itu. Naam. Ya. Atau dengan istilah yang lain, kebetulan. Gitu. Kebetulan saja. Kenapa muncul langit? Ya, kebetulan. Kenapa matahari? Ya, kebetulan. Masya Allah, matahari yang setiap hari demikian teratur. Hilang matahari, datang bulan. Sertai bintang-bintang yang indah. Hah? Datang siang, hilang malam. Datang malam, hilang siang. Dengan beraturan pada jam-jam yang telah ditetapkan. Tak pernah terlambat, tidak pernah bolos itu matahari. Tak ada istilah bolos. Hah? Gaib. Tetap dengan teraturnya. Kalau buatan manusia kadang takhallas, iya kan? Kadang rusak, enam. Telmi, walaupun sudah teratur, ya kadang-kadang terlambat. Kadang-kadang masuk dok, harus diperhatikan, harus diperbaiki karena ada kerusakan. Matahari dari dulu sampai sekarang gitu-gitu juga. Nah. Subhanallah. Nah, apakah yang seperti ini mungkin dikatakan bahwa alam ini terjadi secara tiba-tiba? Tidak mungkin. La yumkinu an tujada sudfatan. Tidak mungkin diwujudkan secara tiba-tiba. Nah. La yumkinu an tujida nafsuha binafsiha. Tidak mungkin dirinya mewujudkan dirinya sendiri. Li'anna syai'a la yakhluqu nafsah. Karena sesuatu tidak mungkin menciptakan dirinya. Li'anna qabla wujudihi ma'dum. Fakaifa yakunu khaliqan. Sebelum dia ada, dia kan tidak ada. Nah, bagaimana mungkin tidak ada itu menjadi pencipta? Namanya tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada. Loh, kok bisa dikatakan pencipta? Nah, menciptakan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Wala yumkinu an tujada sudfa. Ya, dan tidak mungkin. Ya, diwujudkan secara tiba-tiba. Nah, tidak mungkin. Demikian teratur. Mungkin enggak antum, ya, pohon misalnya antum apa pecah-pecah gitu, setelah dipecah-pecah dibuang, tiba-tiba jadi lemari, mungkin enggak? Jadi rak buku misalnya, hah? Kayak dongeng, tendang perahu jadi perahu terbalik jadi gunung, Mungkin tidak? Mustahil. Nah, ada istilah yang tiba-tiba demikian indahnya. Mungkin tidak ada orang yang potong-potong besi lempar jadi kipas angin seperti ini. Hah? Mustahil ya, kawan. Nah, dengan teraturnya, Masya Allah. Itu tentunya dikerjakan secara apa? Teliti. Nah, dan ada yang membuatnya seperti itu. Dan yang membuatnya ya ahlinya. Kan begitu. Li'anna kulla hadisin la buddalahu min muhdis. Setiap yang hadis, makhluk, itu pasti ada yang mewujudkannya. Nah. Walianna wujudaha ala hadan nizam al-badi' wa tanasuk al-muta'alif wal-irtibab al-multahin. Dan disebabkan karena wujudnya, ya, dengan pengaturan yang demikian indah, wa tanasuk al-muta'alif, dan yakni saling sinkron begitu, cocok antara satu dengan yang lainnya. Nah, pas saling apa, menguatkan, teratur, walir tibat al-multahin, dan saling berhubungan dengan hubungan yang rap, kuat, bainal asbab wa musabbabatiha, antara sebab-sebab dan akibatnya. Nah, coba bayangkan, gak pernah itu bersatu antara malam dan siang, gak pernah. Kalau malam sudah pergi, datanglah siang, mereka bergantian terus. Subhanallah. Wa bainal kainati ba'dihā ma'a ba'dhin, dan di antara seluruh alam, seluruh makhlukat, sebagiannya dengan sebagian yang lain, demikian teraturnya. Yamna'u man anbatan, ini mencegah, ya, dengan pencegahan yang sangat, ayyakuna wujuduha sudfatan, bahwa wujudnya itu tiba-tiba. Tak mungkin. Nah, ya, idil mawjudu sudfatan laisa ala nizam fi asli wujudihi. Ya kan, kalau yang ada muncul secara tiba-tiba, itu tidak akan teratur, tidak akan beraturan pada asal wujudnya. Ya. Nah, tidak akan beraturan. Tak mungkin bisa beratur seperti itu. Antum lemparkan buku, kitab-kitab misalnya, tak mungkin akan langsung teratur kalau antum tidak mengaturnya. Jilid-jilidnya, nomornya. Nah, melemparkan bata, gak mungkin akan langsung tersusun jadi rumah. Nah, kecuali kalau ada yang menyusunnya, disusun semen, ya, baru dikatakan muntawin, teratur. Kalau tidak, tiba-tiba begitu saja, mustahil. Mustahil. Bagaimana mungkin dari dulu manusia hidungnya tetap di wajahnya dan teratur. Nah, kalau tiba-tiba, gimana ya kawan kalau tiba-tiba? Kadang ada yang lahir hidungnya di dekat duburnya, mengerikan. Nah, matanya itu di dalam telapak tangan. Jadi kalau ngelihat gini, tutup mata, aneh. Nah, akan berlainan keadaan. Tapi subhanallah, teratur. Hidung pada tempatnya, mata pada tempatnya, tangan pada tempatnya. Nah, fakaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tatawurihi, maka bagaimana mungkin, ya, dia bisa teratur di saat tinggalnya dan berkembangnya demikian. Wa idza la yumkin an tujada hadhihi al makhluqat antujida hadil makhluqatu nafsaha binafsiha. Kalau kemudian makhluk-makhluk ini tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri, wala antujada sudfatan, tidak mungkin juga diwujudkan secara tiba-tiba, ta'ayyana ayyakuna laha mujidun, maka tidak ada kemungkinan yang lain melainkan pasti ada yang mewujudkannya. Wa huwallahu rabbul alamin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad zakara Allah ta'ala hadha ad-dalil al-aqli wal burhan al-qat'i fi surat at-tur. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalil akli ini dan petunjuk yang qat'i tersebut di dalam surah At-Tur. Ya. Di dalam surah At-Tur Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini untuk berdialog dengan akal-akal mereka. Dengan istilah yang disebut oleh mantiqiyun as-sabr wa taqsim. Jadi dibagi begitu. Yang tidak ada pembagian berikutnya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini pun di dalamnya terdapat faedah sabr wa taqsim itu. Di mana Allah membagi yang tidak ada kemungkinan keempat dari pembagian itu. Haitsu qala, di mana Allah berfirman di dalam surah At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka itu diciptakan dengan tanpa sesuatu, yakni diciptakan muncul secara tiba-tiba, tercipta secara tiba-tiba, sudfah, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka? Nah, yakni, yaitu kata beliau, annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliq, yaitu bahwasanya mereka tidak diciptakan tanpa ada pencipta. Ya. Walahumul ladzina khalaqu anfusahum, mereka juga tidak menciptakan diri-diri mereka. Fata'ayyana ayyakuna khaliquhum huwallahu tabaraka wa ta'ala. Maka tidak ada kemungkinan kecuali kemungkinan yang terakhir, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan mereka. Walihada lamma sami'a Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu, oleh karena itu ketika Jubair bin Mut'im mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat At-Tur, ketika Jubair mendengarkan Rasulullah membaca surah At-Tur, fabalagha hadhihi al-ayat, maka sampailah kepada ayat-ayat ini Rasulullah membaca, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbik am humul musaytirun. Naam. Wa kana Jubair yawma idzin musyrikan, pada waktu itu Jubair masih dalam keadaan musyrik. Sering beliau dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu salat maghrib membaca surah At-Tur ini. Qala, ketika itu kata Jubair ketika mendengarkan hadis itu, mendengarkan surah At-Tur tersebut dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada qalbi ayyatir, hampir saja hatiku ini mau terbang rasanya. Ya. Betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat ini untuk menyentuh hati dan akal mereka. Tidak mungkin mereka menciptakan diri mereka. Tidak mungkin mereka tercipta dengan begitu saja. Kalau begitu ada yang mencipta, apakah mungkin yang menciptakan itu benda-benda yang tidak bisa bergerak? Dari kalangan patung-patung, sesembahan-sesembahan. Nah, Wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Dan inilah yang pertama telah menetap iman itu di dalam hatiku. Sehingga setelah itu beliau kemudian menjadi seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Wal madrid masalan yuwaddihu laka. Ini kami akan memberikan permisalan yang akan semakin memperjelas bagimu. Fa innahu law haddatsaka. Ya, sesungguhnya kalau ada orang ya, law haddatsaka syakhsun, ada seseorang yang mengabarimu, yang memberitakan khabar kepadamu. Ya. An qasrin musyayyadin. Tentang istana yang tinggi menjulang, hebat. Yakni istana megah begitu. Nah. Ahafat bihil hadaiku. Yang mana istana yang megah ini, yang tinggi menjulang, itu di sekitarnya ditumbuhi oleh kebun-kebun. Di sekelilingnya kebun-kebun. Hadithah-hadithah. Indah betul ya. Wajarat bainahal anhar, di antara kebun-kebun itu mengalir sungai-sungai. Masya Allah. Hah? Pondok kayak gini, ada yang sholat malam, keenakan orang pada tidur. Nah, dialiri sungai-sungai di bawahnya. Wa muli'a bil furus wal asirra. Istana ini dipenuhi, yakni firas-firas. Naam. Kasur-kasur, permadani, ranjang-ranjang. Naam. Wah, demikian indahnya istana ini. Wa zuyyina bi anwa'iz zinati, dan dihiasi dengan berbagai macam perhiasan. Ya. Sampai tiangnya itu dari perak. Dinding-dindingnya itu catnya lapisan emas. Nah, perhiasan yang indah, bunga berwarna-warni. Hah? Namanya surga dunia. Nah, min muqawwimati, dari yang apa, yang menegakkan istana itu. Wa mukammilati, dan penyempurna-penyempurna. Ya. Dari istana itu. Pahamnya mukawwim sama mukammil. Kalau mukawwim ya penegaknya. Ya, seperti kita lah. Bahan pokok apa? Nasi. Itu mukawwim. Tapi kalau mukammil seperti apa? Sayur. Naam. Yang lainnya. Nah, ini juga istana ini ada penegaknya, ada pula penyempurnanya. Ini betul sempurna. Indah. Coba dibayangkan. Halamannya, di dalamnya penuh dengan ranjang-ranjang, permadani, kasur-kasur. Wa qala laka, dan dia mengatakan padamu orang ini, inna hadzal qasra wa ma fihi min kamal, bahwa istana ini ya, dengan kesempurnaan yang ada padanya, kamu tahu siapa yang menciptakan? Dia sendiri mewujudkan dirinya. Dia sendiri menciptakan dirinya sendiri. Kelihatan orang ini, oh, langsung aja tinggal ya. Kenapa? Si akli si syaik. Ada sesuatu pada akalnya. Au jidahakan asunfatan biduni mujid. Atau dia bercerita. Dan yang mengherankan bahwa istana ini tiba-tiba ada begitu saja. Tidak ada yang mewujudkannya. Tidak ada yang menciptakan. Nah, terus tinggalkan ya. Ya, antum berbicara dengan orang yang di luar dunia antum begitu. Nah, dia di dunia lain, antum di dunia lain. La badarta ila ingkari zalika wa takzibihi. Nah, tentunya kamu langsung saja melakukan pengingkaran dan mendustakannya. wa adatta hadisahu safahan minal qaul, engkau akan menganggap pembicaraan dia itu kebodohan dari perkataannya. Afa yajuzu ba'da dzalika ay yakuna hadzal kaunul wasi' bi ardihi wa sama'i, apa memungkinkan yang demikian dengan adanya yakni alam yang demikian luas, buminya, langitnya, wa aflakihi, falaknya, wa ahwalihi, dan keadaannya, jagat raya, wa nizamihi badi'al bahir, dan teraturnya yang demikian indah dan menakjubkan. Qad aujada nafsan, mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Au wujida sudfatan biduni mujid, atau didapati secara tiba-tiba tanpa ada yang mewujudkan. Mustahil. Nah. Ya. Maka ini ikhwan fillah azakumullah, sangat jelas bagi kita bahwa secara akal sesungguhnya tidak mungkin terjadi suatu kejadian tanpa ada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.